بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، الله سبحانه وتعالى mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bilhuda wa dinil haqq, dengan huda, dengan petunjuk dan agama yang benar. Al-huda al-ilmu nafi', al-huda ada yang menafsirkan dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, agama yang hak, ada yang menafsirkan al-amalu salih, amal yang salih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam birrahmah, sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang mengasihi umatnya, menebarkan rahmah. Seorang Nabi yang memiliki sifat-sifat mulia terkait dengan umatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Yang artinya, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, sangat-sangat memberatkan beliau segala sesuatu yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, seorang Nabi yang bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, beliau adalah Nabi yang sangat menyayangi, sangat mengasihi kaum mukminin. Di antara bentuk rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk syafaqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan itu juga merupakan misi beliau dalam menyampaikan risalah Allah azza wajal, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun, melainkan akan menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut. Dan tidak ada satu syar, kejelekan pun, kejahatan pun, melainkan beliau pasti akan memberikan warning, memberikan peringatan kepada umatnya tentangnya. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan umat ini alal mahajjatil bayda, hujjah yang putih, lailuha kana hariha sawa, malamnya dan siangnya sama, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang daripadanya melainkan orang yang binasa. Seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara perkara syar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan umatnya daripadanya, dan beliau menjelaskan kepada umatnya tentang kejelekan tadi dengan penjelasan yang gamblang, ialah al-fitan wa ma yata'allaku biha, fitnah-fitnah dan yang berkaitan dengan fitnah-fitnah tersebut. Beliau menjelaskan tentang masalah fitan supaya umatnya mewaspadai, supaya umatnya berhati-hati, supaya umatnya sadar lalu menjauhinya, meninggalkannya, dan semakin kokoh dalam memegangi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memegangi al-mahajjatul bayda. Ikhwanakum azzakumullah, sebagai seorang muslim yang menambahkan kebahagiaan, menambahkan kebenaran, menambahkan bisa menapaki, menelusuri al-haq dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan kewajiban mengetahui dua perkara, ma'rifatul amrain, mengenali, mengetahui dua perkara. Yang pertama ialah ma'rifatul khair, dia harus mengenali perkara kebaikan, ma'rifatul haq, mengenali perkara kebenaran untuk dia tamassuk dengannya, berpegang teguh dengannya, untuk dia berilmu tentangnya, mempelajarinya, dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya kepada umat, dijadikan sebagai prinsip yang dia pegangi dengan adillah minal kitab sunnah, dengan pemahaman salaf. Dan yang kedua, ma'rifatul syarr, ma'rifatul batil, ma'rifatul fitan, dia juga harus mengenali perkara kebatilan, mengenali perkara kejelekan, perkara kejahatan, mengenali perkara fitnah-fitnah, untuk dia meninggalkannya, menjauh daripadanya, mewaspadainya, jangan sampai terjatuh di dalamnya. Dan dengan mengenali asyar, mengenali al-batil, akan semakin kuat dan semakin kokoh pengetahuan dia tentang al-haq. Maka pada kesempatan majelis kita kali ini kita akan membahas sebuah tema, beberapa kaidah penting seputar fitnah. Yang dimaksud dengan tema ini adalah pembahasan tentang kaidah-kaidah seputar fitnahnya. Lebih banyak diuraikan, dibahas tentang fenomena fitnahnya. Walaupun mungkin sedikit akan dikupas tentang bagaimana seorang muslim mensikapi sebuah fitnah. Tapi bukan itu yang pertama kali dimaukan dengan judul ini. Tetapi beberapa kaidah-kaidah penting seputar masalah fitnah. Sehingga temanya, beberapa kaidah penting seputar fitnah. Bukan dengan bahasa beberapa kaidah penting dalam menyikapi sebuah fitnah. Ikhwan fillah jazakumullah, ada cukup banyak kaidah, qawaid, dawabit, mabahis, masail. Terserah itu mau menamakan apa. Seputar masalah fitnah ini. Penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mengambil faedah-faedah, ibrah-ibrah daripadanya sebagai maklumat kita, sebagai ma'rifah kita tentangnya untuk kemudian kita hindari. Qaidatul ula, kaidah yang pertama, tadhabitul awwal. Terkait dengan masalah fitnah ini adalah annal fitana waqi'atun fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qadran wa kaunan. Kaidah yang pertama ialah bahwasanya fitnah-fitnah ini pasti akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terjadi secara takdir. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menetapkannya. La budda min zalik, pasti akan terjadi itu. Radiyan nasu am lam yardau, orang mau ridha atau orang enggak mau ridha. Fitnah itu pasti akan terjadi. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang hal itu. Dan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi seperti yang beliau beritakan, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Usama ibn Zaidin radhiyallahu taala anhu menceritakan suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah naik di atas bukit tinggi atau benteng batu yang tinggi dari kota Madinah. Beliau mengatakan, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat sekarang ini? Mereka mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Beliau mengatakan, fa inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum ka waq'il qatri. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan fitnah-fitnah itu terjatuh di sela-sela rumah-rumah kalian seperti jatuhnya hujan. Muttafaqun alaih, dan inilah fath Imam Bukhari. Sudah beliau beritakan, sudah beliau saksikan di zaman beliau sendiri, di era sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. bagaimana kiranya di zaman kita sekarang ini. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, satakunu fitan al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairu min al-mashi wal-mashi fiha khairu min al-sa'i man tasharrafa laha tastashrifhu faman wajada malja'an aw ma'adhan falyu'udz bih. Beliau mengatakan, satakunu fitan, kelak akan terjadi fitnah-fitnah. Berita Rasul SAW. Beliau mengatakan, orang yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri pada masa fitnah itu lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan di masa fitnah itu lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang ingin tahu fitnah tadi, maka fitnah itu akan menghempaskan dia. Maka barang siapa yang mendapati tempat bersandar atau tempat berlindung, hendaklah dia berlindung dengannya. Satakun, akan terjadi fitnah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Riwayatana hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan fitnah itu akan terjadi. Maka kaidah pertama ialah fitnah itu pasti akan terjadi. Orang mau riba, orang enggak mau riba, orang mau senang, orang enggak mau senang, pasti akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ikhwan fillah azakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari kaidah ini adalah, yang pertama, seseorang itu tidak mungkin lari dari fitnah. Dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, kapanpun dia hidup, pasti mendapati yang namanya fitnah di masa hidupnya. Entah terkait dengan dia pribadi, pada keluarganya, pada anaknya, pada harta bendanya, tetangganya, atau yang lainnya, atau fitnah yang umum, yang merata, yang besar. Tidak mungkin bisa lari. Faedah yang kedua ialah, al-isti'dadu laha. Kalau fitnah itu pasti terjadi, maka perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi. Persiapannya secara umum ada dua. Yang pertama ialah al-ilm. Ya, al-ilmu. Al-ilmu syar'i. Ilmu al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspek ilmu. Aqidah, usul sunnah, tauhid, ibadah, fiqh, ahkam syar'iyyah, akhlak wal adab, hadis, tafsir, wa kadha. Ilmu. Kita harus mempersiapkan diri, membekali diri kita dengan ilmu syar'i. Sebab dengan ilmu inilah seorang hamba akan selamat dari semua fitnah yang ada. Dengan ilmu inilah seorang hamba akan mendapatkan furqan, pembeda yang bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Dia akan mendapatkan nur, cahaya yang menerangi dia dalam melangkah dengan ilmu syar'i. Terlebih lagi barakallahu fikum, al-ilmu syar'i ini di akhir zaman nanti akan terangkat. Al-jahl, kebodohan akan turun, akan tersebar di mana-mana. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-haraj wal-haraj al-qatl. Kata beliau, sesungguhnya di depan kiamat, yang sebelum bangkitnya kiamat, ada hari-hari, masa-masa turun padanya kejahilan, diangkat padanya ilmu, dan semakin banyak al-haraj di situ. Al-haraj al-qatl, pembunuhan. Di antara sebab ilmu ini diangkat atau semakin menipis di tengah-tengah umat ini ialah mautul ulama, dengan matinya para ulama, dengan wafatnya para ulama, seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang masyhur. Ilmu dicabut dengan wafatnya para ulama, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang jahil. Sebab yang kedua adalah umat manusia semakin tidak bergairah untuk mencari ilmu syar'i, ilmu al-nafi'. Mereka tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Bahkan sebagian mereka antipati, pobi terhadap ilmu syar'i ini. Sebab yang lainnya dikarenakan orang-orang yang memiliki ilmu tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini semuanya yang mendorong kita sebagai seorang muslim, terutama di masa-masa fitnah, untuk lebih bersemangat dalam talabul ilmi. Bersemangat dalam tafaqquh fiddin. Supaya jangan sebagaimana yang lain, orang-orang yang lain. Ini al-isti'dadul awal. Bekal persiapan yang pertama dengan ilmu syar'i. Semakin banyak fitnah, semakin dahsyat fitnah, semakin samar fitnahnya, semakin semangat dalam talabul ilmi. Semakin semangat dalam tafaqquh fiddin. Semakin semangat dalam mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla dari ahlul ilmi, ahlus sunnah. Yang kedua, bekal yang kedua, persiapan yang kedua, al-isti'dadu bil amal. Membekali diri, mempersiapkan diri dengan amalan. Dengan amal saleh. Bergegas, bersegera, berlomba-lomba, beramal sebelum terjadinya fitnah. Amal saleh yang diajarkan, dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan sunnah, dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla semata. Dengan ikhlas niat. Inilah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai solusi bagi umatnya ketika akan muncul rakam fitnah yang dahsyat, yang mengerikan. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan فَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Hendaklah kalian bergegas bersegera beramal mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya dia kafir. Sorenya mukmin, paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Ini perintah mubadarah ilal a'mal qabla al-fitan. Perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bergegas beramal, bersegera beramal sebelum munculnya ragam fitnah. Diminta untuk membekali diri, mempersiapkan diri dengan amal saleh. Min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, ketika sudah terjadi fitnahnya, sudah muncul fitnahnya, maka lebih-lebih lagi dituntut untuk lebih bersemangat dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul memerintahkan demikian kepada umatnya sebagai solusi untuk selamat dari ragam fitnah. Di sisi yang lain, dikarenakan banyak pihak yang kemudian terlalaikan dari amal solehnya, terlalaikan dari ibadahnya ketika fitnah terjadi. Sisi yang lain pula, terkadang dia tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk bisa ibadah kepada Allah, untuk beramal soleh di masa fitnah. Paling tidak tersibukkan dengan fitnah tadi, sehingga fokus ibadah terganggu, kekhusyuan dalam beribadah terganggu, tumakninah dalam beramal terganggu. Nah, فالموفق من وفقه الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح. Maka orang yang muwaffaq adalah seseorang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Kaidah yang kedua, apabila kita tahu dari berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah itu pasti akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kaidah yang kedua adalah kita harus tahu annal fitana katsiratun jiddan la yumkinu hasruha. Fitnah itu sangat banyak sekali, tidak mungkin disensus, tidak mungkin dihitung-hitung. Apalagi semenjak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang, sampai nanti kiamat. Fitnah itu sangat banyak sekali, tidak mungkin dihitung. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang saya bawakan di awal, dari Usamah ibn Zaidin radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, menggambarkan fitnah itu turun di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin seperti turunnya hujan. Deras, membasahi semua yang ada. Kathirah. Juga seperti hadis Abu Hurairah yang saya bawakan di atas, Rasul membawakannya dengan kata-kata jama' satakunu fitan, bentuknya jama' badiru bila amali fitanan, fitan bentuknya banyak jama'. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kaidah ini adalah an-na'lama, kita harus tahu bahwa seorang muslim, seorang hamba, manakala dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebuah fitnah, belum tentu dia selamat dari fitnah yang lain. Ini yang menjadikan kita sebagai seorang muslim yang mendambakan keselamatan harus betul-betul ekstra hati-hati. Tidak bisa merasa aman dengan kondisi yang ada, dengan kondisi kita. Muncul sebuah fitnah, Allah selamatkan dia, alhamdulillah. Jangan merasa aman, jangan merasa santai. Akan muncul fitnah yang berikutnya lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih mengerikan lagi, yang lebih mencekam lagi. Belum tentu dia selamat di situ. Selamat dari fitnah yang kedua, jangan merasa aman. Akan muncul fitnah yang ketiga, yang keempat, yang kelima terus. Sepanjang dia masih hidup di muka bumi ini. Dia akan mengalami, dihadapkan dengan ragam fitnah begitu banyak. Ketika dia selamat dari sebuah fitnah, belum tentu selamat dari fitnah yang lainnya. Jamkan baik-baik. Maka di sini, yang pertama, kita harus selalu luju ila Allah. Bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Memohon taufik hidayah kepada Allah Azza wa Jal. Berta'awud dari fitnah. Tidak boleh kita berpegangan dengan kemampuan kita pribadi. Daya upaya kita pribadi. Prinsip kita la haula wa la quwata illa billah. Yang kedua, harus selalu ekstra hati-hati. Al-hadar minal fitan. Selalu ekstra hati-hati dari fitnah-fitnah yang ada. Supaya selamat. Faedah yang lainnya adalah barakallahu fikum. Ada kalanya seseorang itu terjatuh dalam sebuah fitnah. Sementara yang lain terjatuh dalam fitnah yang lainnya lagi. Tidak mesti terjatuh dalam fitnah yang sama. Mungkin dia selamat dari situ. Bisa jadi dia terjatuh dalam sebuah fitnah yang lain. Dari pintu yang lain. Dari arah yang berbeda. Tapi semuanya sama. Namanya fitnah. Namanya syar. Yang ini maftun terfitnah dengan fitnah A. Yang ini maftun terfitnah dengan fitnah B. Yang ini maftun terfitnah dengan fitnah C. Hakadha. Abwabul fitan kathirah. Pintu fitnah sangat banyak. Anwa'uha kathirah. Ragam jenis sangat banyak. Ini terpelanting di fitnah tasawuf. Yang itu fitnah syiah. Yang ini i'tizal mu'tazilah. Yang itu rafidah. Yang ini qadariyah. Yang itu jabriyah. Yang ini ikhwanul muslimin. Yang ini sururiyah. Yang ini tabligh. Ila akhirih. Tidak harus sama. Orang itu terpelanting dalam sebuah fitnah yang sama. Ini yang membuat kita semakin hati-hati. Nah, fitnah itu banyak. Fal-aqil yuwatinu nafsahu ala al-harabi minha wajtinabiha. Maka seorang yang akil, dia akan mempersiapkan dirinya untuk lari dari fitnah dan menjauh dari fitnah. Tidak akan pernah merasa aman dari sebuah fitnah. Wal ahmaq walladhi yarfa'u laha ra'sah fayushiku an taqta'ah. Sementara yang ahmaq, orang yang bodoh, orang yang tolol, dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi fitnah tadi, petenteng gitu bahasanya orang Jawa Timur ya. Ya, merasa gaya sok berani dan sok bisa menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Akhirnya fitnah itu yang menebas dia. Fitnah itu yang menghempaskan dia. Rasul mengatakan, man tasyarrafa laha tastasyrifhu. Barang siapa yang ingin tahu, menengok-nengok, melongok-longok untuk mengetahui fitnah, mencari fitnah, maka fitnah itu akan menghempaskan dia. Maka al-aqil la yazalu fi mujahadatin wa sabrin likathratil fitan wa istimrariha. Maka seorang muslim, seorang aqil, senantiasa bermujahadah, senantiasa sabar, tegar, kokoh, dikarenakan banyaknya fitnah. Dan terus istimrar, berkesinambungan fitnah itu muncul satu demi satu dengan berbagai macam ragam dan warnanya. Allahul musta'an. Kaidah yang ketiga. Al-fitan mutafawitah. Fitnah itu beragam. Minha as-saghir wa minha al-kabir. Ada fitnah yang kecil, ada fitnah yang besar. Minhal khas, minhal am. Ada fitnah yang khusus, ada fitnah yang umum. Nah. Ini yang ditunjukkan dalam hadis yang cukup panjang. Dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah, kunna 'inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kami dahulu pernah berada di sisi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, beliau bertanya, ayyukum yahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang fitnah? Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, qultu ana. Saya katakan, saya wahai Umar. Qala, kata Umar, innaka lajari. Sesungguhnya kamu lancang ini. Kaifa qal? Bagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah seseorang pada keluarganya, pada harta bendanya, pada dirinya, pada anaknya, pada tetangganya, itu semua bisa dihapuskan dengan siam, dengan puasa, dengan sholat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Faqala Umar, maka Umar berkata, laisa hadza urid. Bukan ini yang aku inginkan. Innama uridu allati tamuju ka maujil bahri. Tetapi yang aku inginkan ialah fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra. Kata Hudzaifah, malaka walaha ya amirul mu'minin. Ada bangkau dengan fitnah itu wahai amirul mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Sesungguhnya antara kamu dengan fitnah itu pintu tertutup. Qala, katanya Umar, afa yuksarul babu am yuftah? Pintunya itu akan terpecah ataukah terbuka? Kata Hudzaifah, la bal yuksar. Tidak, bahkan pintu itu akan pecah, akan terpecah. Katanya Umar, dzalika hariyun alla yughlaqa abadan. Itu lebih layak untuk pintu itu tidak akan tertutup selama-lamanya. Terpecah soalnya. Berkata sang rawi, saya akan dikatakan kepada Hudzaifah, hal kana Umar ya'lamu manil bab? Kami para tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Hudzaifah bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu siapa pintu yang dimaksud? Kata Hudzaifah, na'am, iya, dia tahu. Kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah, sebagaimana dia tahu sebelum besok adalah malam ini. Innani uhadithuhu hadithan laysa bil aghalit. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada Umar sebuah hadis yang bukan main-main, bukan omong kosong, bukan cerita kosong begitu. Hadis yang sesungguhnya. Berkata Syaqiq bin Salamah sang rawi, fahibna an nas'ala Hudzaifah manil bab. Kami pun segan untuk bertanya kepada Hudzaifah siapa pintu yang dimaksud. Maka kami berkata kepada Masruq ibn al-Ajda' al-Wadi'i, salhu. Wahai Masruq, tanyakan kepada Hudzaifah siapa pintu itu. Maka Hudzaifah mengatakan, fasa'alahu, maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah, faqala, kata Hudzaifah, pintu itu adalah Umar. Maknanya kata para ulama, sahabat Umar yang menghalangi umat dari fitnah-fitnah yang ada. Pecahnya pintu, maknanya terbunuhnya Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Dengan wafatnya sahabat Umar, maka fitnah ini kemudian datang bergelombang, bertubi-tubi, dahsyat menghempaskan umat ini, dan tidak akan tertutup sampai hari kiamat nanti. Syahidnya adalah pada hadis ini disebutkan dua jenis fitnah. Ada fitnah seseorang pada dirinya, keluarganya, anaknya, hartanya. Disebut dengan fitnah yang kecil, sughra, khusus pada seseorang. Ada yang besar, yang merata, yang umum, bergelombang kayak gelombang samudra, yang dibahas di akhir hadis tadi. Sehingga fitnah itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang khusus menimpa seseorang, ada yang merata umum menimpa semua pihak. Nah, dari sini, dari kaidah yang ketiga ini kita bisa mengambil faedah ibrah. Iyalah al-fitanu tuqaddaru biqadariha. Fitnah itu diukur dengan takarannya. Fala tusaggharul kabira hatta yastahina biha an-nas. Jangan menganggap kecil fitnah yang besar hingga orang-orang meremehkannya. Wala tukabbaru saghiratu hatta yai'asa an-nasu minha. Tapi jangan pula membesarkan, menggambarkan besar fitnah yang kecil, yang khusus, sehingga orang-orang berputus asa karenanya. Fala tu'ammamul khasah khayftanu nasubiha. Maka jangan pula dibikin umum, dibikin merata sebuah fitnah yang khusus. Sebab orang lain akan terfitnah dengannya. Wala tukhassasul 'ammah. Namun jangan pula membikin khusus, menjadikannya sebagai khusus, fitnah yang khusus, sebuah fitnah yang 'ammah, yang merata, yang luas, yang besar tadi. Sebab ini akan membuat umat menjadi terhinakan. Sehingga al-fitanu tuqaddaru biqadariha. Ini semua yang mengetahuinya, yang mengenalinya ya para ulama, ahlul ilmi, ahlul basair, para tulabul ilm al-mutamakinin fil ilm, mereka yang mengetahui kadar sebuah fitnah, ini kecil, ini besar, ini khusus, ini umum. Barakallahu fikum. Faedah yang lain, dari kaidah yang ketiga ini adalah inna likulli naw'in min anwa'il fitan fiqhan khasan bihi ta'amulan wa 'amalan aw ta'amulan wa 'ilman. Masing-masing jenis dari ragam fitnah ada fiqh khusus tentangnya, terkait dengan interaksi, muamalahnya, ta'amulnya, dan terkait dengan ilmunya. Ada fiqhnya masing-masing, ilmunya masing-masing, interaksinya masing-masing, muamalahnya masing-masing, tergantung kadar fitnahnya. Jadi contoh, laisa sabru fil fitanil kibar kasabri fil fitanil sigar. Tidak sama sabar dalam menghadapi fitnah besar seperti sabar dalam menghadapi fitnah kecil. Tentu yang besar, yang merata, kita dituntut lebih membaca kesabarannya. Lebih kokoh kesabarannya. Lebih kuat kesabarannya. Lebih bersabar lagi. Lebih berjuang lagi untuk bersabar dalam menghadapinya. Wahakata. Kaidah yang lain yang bisa kita ambil dari kaidah ini adalah al-ilmu 'inda daf'il fitan idza ta'aradat. Ilmu, ya, ilmu ketika meredam fitnah, ketika ada ragam fitnah yang saling kontradiksi. Ada banyak fitnah datang, ragam fitnah datang. Bagaimana ilmu kita, bagaimana cara kita meredam yang ada? Kalau kita melaksanakan yang ini, muncul yang ini, demikian seterusnya. Dengan kita mengetahui kaidah ini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang umum, ada yang khusus, maka kaidahnya adalah tulfa'ul a'la min huma bil adna wal kubra bis sughra wal 'amma bil khassa wa hakadha. Kaidahnya diredam fitnah yang tinggi dengan yang paling ringan, kerjakan yang ringan. Ya, yang besar dengan yang kecil, yang umum dengan yang khusus. Ada sebuah kisah yang sangat bagus menggambarkan fiqihnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala dalam fiqh fitnah ini. Al-Khalal rahimahullah dalam kitab sunnah karya beliau di juz yang pertama halaman 132 meriwayatkan dari Abu Harith As-Sa'ir dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal yakni aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ahmad tentang suatu kasus perkara yang terjadi di Baghdad, di mana banyak masyarakat, banyak kaum yang mau memberontak, mau khuruj. Dia bertanya, ya Abu Abdullah, kaifa taqulu fil khuruj ma'a haulal qaum? Wahai Abu Abdullah, apa pendapat engkau keluar memberontak penguasa bersama dengan kaum tadi? Katanya Abu Harith Sa'ir, fa ankara dzalika 'alaihim Beliau mengingkari tindakan itu atas mereka. Beliau mengatakan, Subhanallah, ad-dimah, ad-dimah. La ara dhalik, wa la amuru bih. Subhanallah, darah, darah. Dimah, ad-dimah, ini akan menumpahkan darah, akan menumpahkan darah. Aku tidak memandang itu perkara boleh, aku dan aku tidak memerintahkan yang seperti ini. Beliau mengatakan as-sabru 'ala ma nahnu fihi khairun min al-fitnah yusfaku fiha ad-dima wa yustabahu fil amwal wa yuntahaku fiha al-maharim. Sabar atas apa yang kita sekarang padanya itu lebih baik daripada fitnah. Darah akan tertumpahkan pada fitnah itu. Harta benda akan dirampas dengan mubah. Pada masa itu, kehormatan-kehormatan akan diinjak-injak, dilanggar pada masa itu. Beliau mengatakan, Ama alimta makanan nasu fihi? Apa kamu tidak tahu kondisi manusia padanya, pada ayamul fitan ini? Katanya Abul Harith As-Sa'ir, Qultu wan nasul yaum alaisahum fi fitnatin ya Aba Abdillah. Umat manusia, masyarakat pada hari ini, bukankah mereka dalam fitnah? Di masa fitnah wa Aba Abdillah. Cuma katakan, Qal, kata Yohat, wa ingkan, walaupun terjadi. Belum mengatakan, fa innama hiya fitnatun khasah. Yang menimpa masyarakat sekarang itu fitnah yang khusus. Faida waqa' as-sayf ammatil fitnah. Tapi ketika pedang itu dihunuskan, pedang itu dijatuhkan, ya dihunuskan, maka fitnah akan semakin merata, semakin umum. Wa qata'at as-subul, dan akan terputus semua jalan. As-sabr 'ala hadha, sabarlah atas ini. Yaslam wa yaslamu laka dinak khairullah. Sabar atas perkara ini dan agama kamu selamat, itu lebih baik daripada kamu. Katanya Abul Hasan Sa'iq, wa ra'aitu yunkilu khulal imma. Dan saya melihat beliau sangat-sangat mengingkari tindakan pemberontakan penguasa. Wa qal ad-dima ad-dima la ara dhalik wa la amuru bih. Balikan fikirnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bagaimana beliau bisa menakar kadar fitnah itu yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Yang ini kezaliman penguasa, yang dianggap penguasa yang zalim, yang ini pemberontakan penguasa. Belum dengan fikih, beliau belum mengatakan kezaliman penguasa, fitnah khusus. Sementara khurujun al-hukam, memberontak penguasa yang zalim, fitnah yang umum. Maka yang umum diredam dengan fitnah yang khusus tadi. Dan ini semuanya hanya para ulama yang bisa melakukannya. Ya. Namun ini kaidah disampaikan supaya kita paham. Fitnah itu mutafawitah maratib, bertingkat-tingkat, barakallahu fikum. Nah. Lanjutan dari pembahasan kaidah yang ketiga, kaidah yang keempat. Yaitu minal fitan ma yukhruju minal millah wa minha ma la yukhruju minha. Ini lanjutan daripada yang sebelumnya. Di antara fitnah itu ada yang bisa mengeluarkan dari millah, dari agama. Ada pula dari fitnah yang tidak mengeluarkan dari millah. Tafawit apa tingkat-tingkat. Itu yang disebutkan dalam hadis, Badiru bil a'mali fitanan ila akhirih. Dan juga secara waqi' itu yang terjadi. Ya, ada yang fitnah kekufuran, kesyirikan. Ada yang kebid'ahan, penyimpangan. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada yang mufasiqah, ada nifak akbar, nifak amali. Ada perinciannya. ada fitnah syahwat terkait dengan al-ma'asi, dzunub, perbuatan dosa, kemaksiatan dan kemungkaran. Wakil di tengah-tengah umat ini, ya, ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak. Hadis yang dibaca di atas dari sahabat Abu Hurairah, ketika Rasul mengatakan pagi hari orang mukmin, sore harinya dia kafir, sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Ada yang mengatakan yang dimaukan dengan kufur di dalam riwayat ini kufur asghar, sebagaimana kufur nikmat. Namun terkadang pula dimaknakan dengan kufur akbar. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya menukil dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah setelah membawakan riwayat di atas. Kata Al-Hasan al-Basri, yusbihu ar-rajulu muharriman lidami akhihi wa 'irdihi wa malih wa yumsi mustahillan lahu. Pagi hari orang itu masih meyakini tentang keharaman darah saudaranya, kehormatan dan harta bendanya, tapi dia di sore hari sudah meyakini halal darah, kehormatan dan harta saudaranya. Wa yumsi muharriman lidami akhihi wa 'irdihi wa malih wa yusbihu mustahilan lahu. Di sore hari dia masih mengharamkan darah saudaranya, kehormatan dan harta bendanya, tapi di pagi hari dia telah meyakini kehalalan tersebut. Ini yang juga perlu ditekankan. Nah, di sini barakallahu fikum, ada beberapa tanbihat muhimmah, tanbih-tanbih penting yang itu merupakan faedah daripada kaidah ini. Yang pertama adalah menghukumi sebuah fitnah bahwasanya fitnah itu mukafirah, membikin pelakunya kafir ataukah tidak. Fitnah itu mubaddi'ah, mufasiqah. Fitnah itu membuat pelakunya mubtadi atau fasik. Itu semuanya kembali pada para ulama. Para ulama rabbaniyin, ulama sunnah. Bukan dengan hawa nafsu. Bukan dengan kejahilan. Barakallahu fikum. Baik. Ini tanbih yang pertama. Tidak boleh serampangan untuk menghukumi sebuah fitnah. Ini fitnah mukafirah, fitnah mufasiqah, atau fitnah yang membuat orang jadi mubtadi. Tidak bisa. Para ulama yang punya wewenang seperti itu. Tanbih yang kedua, ini juga merupakan faedah penting dari kaidah yang ini adalah, menfonis seseorang, namanya tanzil ahkam al-ashas, ya, menurunkan hukum pada individu. Ini menfonis fulan ini kafir dengan fitnah ini, fulan murtad karena fitnah ini, fulan mubtadi karena fitnah ini, fulan hizbi karena fitnah ini, wahakadha. Itu semuanya kembali pada para ulama ar-rasikhun fil ilmi. Tidak sembarangan. Tanbih yang ketiga, yang juga merupakan faedah pentingnya adalah, al-musyarikun fil fitnah laisu ala hadin sawa, laisu ala wazin wahid. Orang-orang yang terlibat, yang bersyarikat, yang terkena fitnah, itu tidak satu tingkatan, tidak satu timbangan begitu. Mereka juga beragam secara dosanya, secara hukumnya. Beda ru'us al-fitan, tokoh-tokoh fitnah, beda hukumnya dengan adba'uhum, dengan para pengekor-pengekor mereka, para mukalitnya mereka. Beda. Orang yang duduk lain dengan yang berjalan. Orang yang jalan lain dengan yang berlari. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Maka jangan gebiauyah, itu bahasanya. Dalam menghukumi setiap orang, harus dilihat bagaimana keadaannya masing-masing, kondisinya masing-masing dalam fitnah tersebut. Itu pun ketika vonis harus kembali kepada para ulama. Ya, gebiauyah menghukumi semua orang yang terlibat dalam fitnah dengan satu hukum yang sama ini merupakan kesalahan besar. Menunjukkan ini orang jahil tentang sibkul fitnah. Barakawasikum. Ini semuanya sekali lagi membuat kita harus lebih ekstra hati-hati, ekstra waspada terkait dengan fitnah, di masa fitnah, atau dalam menghukumi terkait dengan masalah fitnah yang ada. Apapun itu fitnahnya, barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Satu jam saya bicara ya, luar biasa. Baru 4 kaidah, masih banyak kaidah-kaidah yang lain yang diutarakan oleh para ulama seputar masalah fitnahnya. Dan dari situ kita bisa mengambil fawaid dan ibrah. Barakallahu fikum. Dikarenakan waktu yang sudah malam. 1 jam saya berbicara ya. Saya kira cukup sekian pada perjumpaan kita kali ini. Dan insyaallah tabaraka wa ta'ala untuk Tegal. Tegal dari hati. Karena dekat dengan mertua kan gitu ya. Yang lain gak boleh iri. Untuk Tegal insyaallah ta'ala. Kita akan agendakan setiap bulan. Pada Jumat pertama awal bulannya. Insyaallah ta'ala di jam yang sama. Artinya meneruskan tema ini. Sampai saya pandang cukup. Barakallahu fiik. Jadi beberapa kaidah penting seputar fitnah bagian pertama itu sekarang ini dan insya Allah Jumat pertama bulan disini kita mau habis bulannya, jadi beberapa hari lagi ke depan Jumat malam pertama, Jumat pertama malam jam 8 diteruskan lagi kaidah berikutnya, judulnya sama, beberapa kaidah penting seputar fitnah bagian kedua atau kaidah kelima dan setelahnya, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk anda sekalian, dan semoga kita semakin terbimbing dengan ilmu dan semakin dewasa dengan ilmu terkait dengan fitnah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab.